Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, cukuplah sebagai bukti bahwa agama Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjauhkan seseorang dari panasnya api neraka, melainkan sungguh hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasul kepada kalian. Bahkan ayyuhal muslimuna ibadallah, sampai pun burung-burung yang terbang di udara mengepakkan kedua sayapnya, melainkan hal tersebut telah disebutkan ilmunya kepada kita. Demikianlah ayyuhal muslimuna ibadallah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Beliau mengatakan, tarokana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, beliau telah wafat. Wa matairun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilma. Tidaklah seekor burung yang terbang di udara mengepakkan kedua sayapnya, melainkan hal tersebut telah disebutkan ilmunya kepada kita. Kemudian beliau mengutip sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga, tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan seseorang dari panasnya api neraka, melainkan sungguh hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah. Maka di antara salah satu kesempurnaan agama Islam, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Sampai pun dalam masalah pertemanan, agama Islam telah mengatur dan membimbingnya. Bagaimana tidak dikatakan demikian, ayyuhal muslimuna ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam di banyak tempat di dalam hadisnya beliau menghasung umatnya, memberikan motivasi kepada segenap umatnya agar menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang baik dan agar tidak menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang jelek. Hal ini lantaran pertemanan yang kita jalin memiliki dampak dan pengaruh terhadap masing-masing kita. Pertemanan yang kita jalin memiliki dampak dan pengaruh terhadap agama kita. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam sebuah hadis, mempermisalkan ketika kita menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang baik, kebaikan pula yang akan kita raih dengan sebab pertemanan tersebut. Dan sebaliknya, ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika kita justru menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang jelek, kejelekan pula yang akan kita dapatkan dengan sebab pertemanan tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan permisalan, menyebutkan sebuah perumpamaan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam sebuah hadisnya. Matalul jalisi salih wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafihil kir. Permisalan, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagaikan pembawa minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul miski, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun pembawa minyak wangi, imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun pembawa minyak wangi, bisa jadi ia akan memberikan minyak wangi tersebut kepadamu, atau bisa jadi engkaulah yang justru akan membeli minyak wangi tersebut darinya, atau paling tidaknya engkau akan mendapati bau yang harum ketika engkau berada di sisinya. Sungguh pengaruh-pengaruh yang baik yang akan kita rasakan ketika kita menjalin hubungan pertemanan dengan mereka. Bahkan ayyuhal muslimuna ibadallah, ketika kita tidak mampu, belum mampu beramal sebagaimana amalan yang mereka kerjakan, ketika kita memberikan rasa cinta kita kepada mereka, hal itu juga memiliki dampak dan pengaruh yang baik yang akan kita rasakan. Kelak di akhirat, kita akan dikumpulkan bersama mereka di tempat yang baik pula. Di antara bukti yang menunjukkan akan hal itu adalah sebuah hadis tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang badui bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan sih terjadinya hari kiamat? Ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh badui tadi, Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh badui tersebut. Namun Nabi alaihi salatu wassalam justru balik bertanya, wa ma a'dadta laha? Amalan apakah yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka kata badui tersebut, la syai, Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada amalan-amalan yang besar yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saja aku, kata Badui tadi, mencintai Allah dan Rasulnya. Maka sahabat Anas yang ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi alaihi salatu wasallam, anta ma'a man ahbabta, kalau begitu engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Sahabat Anas yang mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam saking bergembiranya ketika itu, sampai-sampai beliau mengatakan, ma farihna bisyai'in farahana biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kami, kata Anas, tidak pernah merasa bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan kami ketika kami mendengar Nabi menyatakan, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, fa idzan uhibbu an-nabiyya wa uhibbu Aba Bakrin wa uhibbu Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kalau begitu aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku akan dikumpulkan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Meskipun aku belum mampu beramal sebagaimana amalan yang telah mereka kerjakan. Sungguh pengaruh dan dampak yang baik pula yang akan kita rasakan ketika kita menjalin hubungan pertemanan dengan mereka, teman-teman yang baik. Ketika kita memberikan rasa cinta kita kepada mereka. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, pesan Nabi alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Baik dan buruknya agama seseorang, salah satu faktor yang akan berpengaruh akan hal itu adalah faktor temannya. Maka pesan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa kalian bergaul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, telah kita sampaikan dalam kesempatan khutbah yang pertama bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menghasung umatnya agar menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang baik, agar tidak menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman yang buruk, lantaran dampak dan pengaruh yang akan kita rasakan. Maka dalam kesempatan khutbah yang kedua kali ini, insyaallah kita akan sebutkan salah satu contoh di antara orang-orang yang menyesal lantaran salah, lantaran keliru tatkala menjalin hubungan pertemanan sewaktu di dunia. Adalah seorang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam. seorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang begitu kasih sayang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan kasih sayang yang beliau curahkan kepada Nabi melebihi kasih sayang yang beliau curahkan untuk putra-putrinya sendiri, seorang yang begitu yakin akan agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dia adalah Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam begitu bersemangat, begitu antusias untuk menjenguk pamannya, berusaha mengislamkan pamannya agar pamannya mau masuk ke dalam agama Islam. Nabi alaihi salatu wassalam setakala menjenguk pamannya, beliau senantiasa menyeru, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan memberikan pembelaan kepadamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, apakah Abu Talib memenuhi ajakan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah Abu Talib mengikuti wejangan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata tidak, ayyuhal muslimuna ibadallah. Apakah faktor yang menyebabkan, yang menghalangi Abu Talib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apakah faktor yang menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam agama Islam? Tak lain, salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang menghalangi Abu Talib untuk tidak mau mengikuti wejangan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lantaran teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, yang senantiasa menyerukan kalimat-kalimat yang buruk kepada Abu Talib. Karena pada saat itu, di samping kanan Abu Talib, di samping kiri Abu Talib, ada seorang yang bernama Abu Jahal, ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka coba perhatikan, ayyuhal muslimuna ibadallah, yang disebutkan dalam kisah Abu Talib pada akhirnya meninggal dalam keadaan memeluk agamanya Abdul Muthalib. Beliau meninggal di atas agama kekufuran, tidak masuk ke dalam agama Islam. Coba perhatikan, ayyuhal muslimuna ibadallah, Abu Talib, seorang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam, menjumpai masa Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hal itu bukan sebagai jaminan Abu Talib bisa masuk ke dalam Islam. Terhalang oleh salah satu faktor yang menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka fama balu nahnu, bagaimana dengan kita, seorang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang tidak pernah memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu kita lebih dituntut untuk selektif dalam menjalin hubungan pertemanan sewaktu di dunia ini. Oleh karena itu, ayyuhal muslimuna ibadallah, sebelum datang suatu hari di saat penyesalan tiada berguna, janganlah kita sampai menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat lantaran salah dan keliru tatkala menjalin hubungan pertemanan sewaktu di dunia. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan tentang penyesalan orang-orang yang menyesal di akhirat lantaran salah dan keliru menjalin hubungan pertemanan sewaktu di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala singgung hal ini. Sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadaihi yaqul ya laitani takhuddu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah pada suatu hari di saat orang-orang zalim menggigit kedua tangannya menyesali perbuatannya. Mereka mengatakan, ya laitani takhuddu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku dahulu mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, duhai kiranya aku dahulu tidak menjadikan fulan sebagai khalilku. Duhai celaka aku, duhai kiranya aku dahulu tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Oleh karena itu ayyuhal muslimuna ibadallah i'tabiru. Ambillah pelajaran oleh kalian ayyuhal muslimuna ibadallah. Jikalau kalian benar-benar orang yang mau mengambil pelajaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.